السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Satu rubrik di mana kita mengangkat tema-tema seputar pembahasan akidah. Hari ini kita masih melanjutkan membaca kitab Aqidatut Tauhid yang ditulis oleh Dr. Saleh Ibnul Fauzan Al-Fauzan Hafizahullahu Ta'ala, yaitu terkait dengan manhajul Quran fi isbati wujudil khaliq wa wahdaniyatihi. Metode Al-Quran di dalam menjelaskan adanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan keesaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Al-Quran memiliki metode tersendiri di dalam menjelaskan bahwa Allah itu benar-benar ada. Allah itu wujud, Allah itu mawujud. Dan Al-Quran pun memiliki metode di dalam menjelaskan wahdaniyatullahi ta'ala, yaitu keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dr. Saleh bin Fauzan berkata, manhajul Qur'ani fi ithbati wujudi khaliq wa wahdaniyati. Metode Al-Quran di dalam menetapkan adanya Al-Khaliq, sang pencipta, dan kemaha esaannya. Huwal manhajul ladhi yatamasha ma'al fitr al-mustaqimah. Dan sesungguhnya metode di dalam Al-Quran adalah metode yang sejalan, segaris lurus dengan fitrah manusia, artinya fitrah yang lurus. Wal uqulu as-salimah, dan sejalan dengan akal yang salim, akal yang sehat, akal yang lurus. Wa dhalika bi iqamatil barahin as-sahihah, yaitu dalam bentuk menegakkan barahin, penjelasan-penjelasan, dalil-dalil yang benar, allati taqtani bihal uqul, yang bisa memberikan kepuasan untuk akal, bisa memberikan jawaban untuk akal. Wa taslimu bihal khusum, yang dengannya al-khusum, yaitu lawan-lawan debat akan tunduk ketika mendengarkan hujjah Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan yang pertama, kata beliau, minal ma'lumi bid-darurah annal hadith la budda lahu min muhdith. Sudah dimaklumi bersama bahwa kejadian mengharuskan adanya pelaku dari kejadian tersebut. Wa hadhihi qadiyatun daruriyatun ma'lumatun bil fitrah. Jadi ini perkara yang sudah maklum, perkara darurat yang sudah diketahui oleh setiap orang. Tidaklah terjadi satu kejadian kecuali ada pelaku dari kejadian tersebut. Hatta lusubiyad, bahkan anak-anak kecil sekalipun, kata beliau, anak kecil, anak yang belum balig mengerti perkara ini. Fa inna sabi law darabahu daribun wa huwa ghafilun la yubsiruh. Anak kecil misalnya, kata beliau, seandainya dia dipukul oleh seseorang dalam kondisi dia lalai dan dia tidak tahu siapa yang memukul, laqal, tentulah anak kecil itu akan berkata, man darabani, siapa yang tadi memukulku. Falau qilalah, seandainya kita mengatakan kepada anak kecil itu, lam yadribka ahad, tidak ada seorang pun yang memukulmu, wahai fulan, wahai anak kecil, lam yaqbal aqluhu an takuna darbatu hadasat min ghairi muhdith. Maka anak akal anak kecil yang sederhana itu tidak akan bisa menerima bahwa pukulan itu terjadi tanpa ada yang melakukannya. Fa idza qil, apabila kita mengatakan kepada anak kecil itu, fulanun darabak, si fulanlah yang telah memukulmu, baka hatta yudrab daribuh, maka dia akan menangis sebelum orang yang memukulnya tersebut dipukul. Itu anak kecil. Artinya manusia memiliki fitrah untuk meyakini dan mengatakan bahwa satu peristiwa pasti ada pelaku dari peristiwa tersebut. Ada jejak kaki, berarti ada pemilik jejak kaki tersebut. Ada perahu, berarti ada tukang yang membuat perahu tersebut. Dan begitu seterusnya, ma'asyiral muslimin. Tentunya kita tidak bisa menerima bahwa pulpen atau pensil yang kecil ini ada dengan sendirinya. Padahal dia sangat sederhana. Ya, dia sangat sederhana. Tapi kita tidak bisa menerima kalau dikatakan bahwa ini tercipta dengan sendiri. Artinya akal kita menuntut untuk mengatakan bahwa ada yang menciptakan pulpen ini, walaupun dia sederhana, ada yang menciptakannya. Dan akal tidak bisa menerima kalau seandainya ada yang mengatakan bahwa pulpen ini adalah sesuatu yang muncul dengan sendirinya. Kalau pulpen yang kecil seperti ini tidak bisa kita terima bahwa dia muncul dengan sendirinya, lalu bagaimana dengan alam semesta, dengan segala kedisiplinan yang ada di dalamnya, teratur, keteraturan yang begitu luar biasa, keserasian antara satu makhluk dengan makhluk yang lain, ada interaksi yang begitu luar biasa. Kalau kita dulu masih ingat, dalam ilmu biologi ada yang namanya rantai makanan. Ya, rantai makanan itu tidak bisa kita putus, tidak bisa kita rusak. Kalau kita rusak, nanti akan rusak ekosistem. Ekosistem di alam semesta akan rusak ketika ada satu dari rantai makanan dirusak. Misalnya ada rusa di hutan, ya, diburu oleh manusia habis, ekosistemnya rusak. Maka harimau pergi kemana? Ke pemukiman, ke tempat yang dekat dengan pemukiman manusia. Maka dia mencuri domba milik manusia. Bahkan tidak jarang kita mendengar informasi ada petani yang sedang menyadap getah karet, kemudian diterkam oleh harimau dari belakang. Kenapa bisa terjadi? Karena habitatnya rusak. Ya, dirusak. Ekosistemnya dirusak. Artinya alam semesta ini berjalan bintizamin, dengan aturan yang begitu luar biasa. Dan itu tidak mungkin muncul dengan sendirinya. Ada yang mengatur, ada yang menggariskan aturan di alam semesta ini. Dialah Allah Rabbul Alamin. Kemudian beliau berkata, walihada qala ta'ala, oleh karenanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, am khuliku min ghairi syai' am humul khaliqun. Apakah mereka ada tanpa pencipta? Am khuliku min ghairi syai'. Apakah mereka itu tidak diciptakan oleh Allah? Artinya mereka ada secara kebetulan, ada begitu saja secara tiba-tiba. Am humul khaliqun, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ini Allah bertanya. Kalian yang mengingkari Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana menurut kalian tentang manusialah, satu saja manusia, sebelum kita berbicara tentang alam semesta yang begitu luas? Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun? Apakah mereka diciptakan dari sesuatu yang tidak ada? Artinya tidak ada yang menciptakan mereka. Kalau itu yang kalian jawab, ini tidak diterima oleh akal. Karena kalau kalian katakan kalian ini diciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, maka kita katakan sesuatu yang tidak ada tidak bisa menciptakan. Am khuliqu min ghairi syai am humul khaliqun, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Itu pun mustahil, karena sebelum kita ada, kita tidak ada. Lalu bagaimana sesuatu yang tidak ada menciptakan dirinya sendiri? Keberadaannya pun tidak ada. Am humul khaliqun, apakah mereka khaliqun, menciptakan diri mereka sendiri? Allah bertanya kepada kita. Allah bangkitkan logika kita. Allah bangkitkan fitrah dan akal kita, bahwa alam semesta ini tidak mungkin tercipta dengan sendirinya. Apalagi dengan istilah kebetulan, sebagaimana dikatakan oleh para evolusioner atau para pengikut Darwin, yang mengatakan bahwa alam semesta ini adalah terjadi dalam satu proses kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya diatur dengan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lebah kenapa membuat satu ruang yang berbentuk istilahnya heksagonal misalnya? Kenapa tidak segitiga? Atau kenapa tidak segi empat? Kenapa tidak lingkaran? Tapi kenapa bentuk itu yang mereka pilih? Ada penjelasannya dalam ilmu misalnya matematik, ilmu ruang, bahwasanya bentuk itulah yang bisa menampung dalam jumlah yang paling banyak. Karena kalau kita bayangkan lingkaran ya, lingkaran itu kalau ditempel-tempel pasti ada ruangan yang kosong yang tidak terisi. Begitupun segitiga, segitiga batasnya sedikit sekali. Ya, paling berapa sisi sudah sempurna. Tetapi heksagonal, Masya Allah, dia bisa menyimpan sesuatu yang banyak tanpa ada satu sisi yang kosong, yang tidak terisi. Kenapa bisa seperti itu? Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara doa yang disebutkan dalam hadis apa? Allahumma rzuqna kama razaqtal bughath, au kama qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah aku rizki sebagaimana Engkau memberikan rizki kepada bughath. Apa itu bughath? Anak dari burung gagak. Disebutkan anak burung gagak ini ketika dia menetas dari telurnya warnanya putih. Warnanya putih. Sehingga induknya tidak mau mendatanginya. Induk burung gagak warnanya hitam tidak mau mendatangi anaknya yang berwarna putih. Dia tidak mengenali anaknya. Lalu kalau dia tidak mengenali anaknya, bagaimana anak ini bisa makan? Bagaimana anak ini bisa mendapatkan rizki burung yang masih kecil, yang belum bisa terbang mengejar serangga atau hinggap di dahan buah-buahan? Tidak bisa. Dia burung kecil yang miskin, yang tidak bisa melakukan apapun. Tapi kuasa Allah Subhanahu wa taala, Allah munculkan dari tubuhnya bau seperti bangkai, yang mana bau ini bisa mengundang serangga-serangga yang datang hinggap kepadanya. Dalam kondisi itulah dia bisa makan dari serangga-serangga tersebut. Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia dewasa, bau itu hilang. Lalu mulai warnanya berubah menjadi hitam, ya, lalu induknya datang, dan itulah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan kejadian seperti ini banyak di alam semesta, ma'asyiral muslimin. Banyak keajaiban-keajaiban yang menunjukkan bahwa alam semesta ini ada pengaturnya. Ada rajanya, ada mudabbirnya yang mengatur segala sesuatu. Dialah Allah Rabbul Alamin. Wa hadha taqsimun hasirun. Dan pembagian ini yang tadi kita sebutkan, pertanyaan Allah, apakah kalian am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun? Apakah mereka diciptakan dari sesuatu yang tidak ada, ataukah mereka menciptakan dirinya sendiri? Pembagian ini adalah pembagian yang hasirun, memberikan apa, batasan. Kemungkinannya seperti itu. Ya, antara mereka khuliqu min ghairi syai'in, diciptakan tanpa ada yang mencipta, ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Dan dua-duanya adalah perkara yang tidak bisa diterima oleh akal. Dua-duanya adalah perkara yang tidak bisa diterima oleh akal. Apa itu? Mereka diciptakan tanpa ada yang mencipta, ini tidak bisa diterima oleh akal yang sehat. Dan mereka menciptakan diri mereka sendiri tidak bisa juga diterima. Karena sebelum mereka mencipta, mereka tidak ada. Bagaimana sesuatu yang tidak ada mencipta? Ya, hasirun. Dzakarahullahu bi sighatil istifham inkari. Dan Allah sebutkan ini dalam bentuk pertanyaan tapi untuk mengingkari. Ayat ini adalah bentuknya sighah istifham inkari. Yaitu pertanyaan untuk mengingkari bahwa apa yang kalian yakini bahwa Allah itu tidak ada adalah omong kosong. Lalu apa yang ingin kalian katakan tentang alam semesta ini? Kata Allah Subhanahu wa taala. Liyubayyana anna hadhihi al-muqaddimat ma'lumatun bid-darurah. Allah hendak menjelaskan dengan ayat ini bahwa ini adalah perkara yang maklum, bahwa segala sesuatu itu kejadian ataupun sesuatu yang muncul harus ada yang menciptakan, itu sesuatu yang maklum menurut akal manusia. La yumkinu jahduhu jahduha, ya tidak mungkin kita mengingkari hal ini, atau juhdaha. Am khuliku min ghairi syai'in, bimakna min ghairi khaliqin khalaqahum. Ya, apakah mungkin mereka itu diciptakan min ghairi khaliqin, tanpa ada yang mencipta? Ini mustahil. Am khalaqu anfusahum, ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Wa kilal amraini batilun, dan dua kemungkinan ini batil, tidak diterima secara fitrah, secara akal manusia yang sehat tidak diterima. Fata'ayyana anna lahum khaliqun khalaqahum. Maka fata'ayyana, maka tidak ada pilihan yang lain kecuali kita mengatakan bahwa makhluk, misalnya manusia dan lain sebagainya, mereka memiliki khaliqun, pencipta, khalaqahum, yang telah menciptakan mereka. Wahu Allah subhanahu wa ta'ala, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Laisa hunaka khaliqun ghairuh, dan tidak ada lagi khaliq, pencipta, selain Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, hadha khalqullah, inilah makhluk-makhluk Allah, ciptaan-ciptaan Allah. Fa'aruni madza khalaqal ladzina min dunih, maka tunjukkan kepada aku mana yang diciptakan oleh selain Allah subhanahu wa ta'ala, mana yang diciptakan oleh pohon-pohon keramat itu, atau batu-batu keramat itu, atau mana yang telah diciptakan oleh patung-patung yang kalian sembah. Fa'aruni madza khalaqal ladzina min dunih, tunjukkan kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sekutu-sekutu tersebut. Tidak ada sama sekali, ma'asyiral muslimin. Wa aruni madza khalaqu minal ard, dalam ayat yang lain, tunjukkan kepadaku apa yang telah mereka ciptakan dari dunia ini. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Ar-Ra'd ayat yang ke-16, am ja'alu lillahi syuraka'a khalaqu ka khalqih fatashabaha al-khalqu 'alaihim. Apakah mereka membuat sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala yang mencipta sebagaimana ciptaan yang Allah buat, sehingga ciptaan itu menjadi seperti sama dengan apa yang Allah buat? Qulillahu khaliqu kulli syai'. Katakanlah, Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Wa huwal wahidul qahhar, dan dialah Allah yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, yang Maha Kuat. Di ayat yang lain, ma'asyiral muslimin, surat Al-Hajj ayat yang ke-73, Allah berfirman, innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Sesungguhnya, kata Allah, apa-apa yang kalian seru, apa-apa yang kalian minta selain daripada Allah, yang kalian jadikan sekutu-sekutu bagi Allah, لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. Mereka tidak akan pernah bisa menciptakan walaupun seekor lalat. Masya Allah. Lan yakhluqu dzubabaw walau ijtama'u lah. Mereka tidak akan bisa menciptakan seekor lalat walaupun mereka berkumpul untuk menciptakannya. Dan seandainya lalat, lalat yang kecil itu mengambil sesuatu dari mereka, mereka tidak bisa mengambil yang telah diambil oleh lalat tersebut. Luar biasa ma'asyiral muslimin, ya. Jadi Allah katakan, seandainya apa yang kalian minta tersebut, makhluk-makhluk yang kalian jadikan sekutu bagi Allah, mereka semua berkumpul, tidak akan pernah bisa mereka menciptakan lalat. Jangankan mencipta, seandainya mereka mengambil lalat tersebut, mengambil sesuatu dari mereka, mereka enggak akan bisa mengembalikan apa yang telah diambil oleh lalat tersebut. Misalnya lalat, lalat hinggap di makanan kita, lalu dia mengambil sesuatu dari makanan yang kita makan. Siapa yang bisa mengambil? Oh bisa, bagaimana caranya? Harus kita pikirkan bagaimana mencari alat untuk menangkap lalat dalam kondisi selamat, ya, agar kita bisa ambil yang diambil oleh lalat tersebut. Kita belum bisa mencari apa alatnya supaya kita bisa menangkap lalat dalam kondisi hidup selamat. Ya, taruhlah ada alat yang seperti itu kan, kita bisa menangkap lalat hidup-hidup. Tetapi ternyata dalam ilmu pengetahuan disebutkan lalat itu memiliki karakteristik yang unik. Kenapa unik? Karena dia adalah hewan yang tidak menyimpan makanan di lambungnya. Artinya dia diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengubah makanan yang dia makan menjadi energi untuk menggerakkan sayapnya yang begitu cepat. Persekian detik dia bisa menggerakkan berkali-kali sayapnya. Dan itu dia dapatkan dari apa? Dari makanan yang diambil oleh mulutnya yang memiliki seperti apa itu namanya? Seperti sedotan, selang kecil, dia ambil, kemudian dia masukkan ke dalam tubuhnya, lalu tidak bertahan di dalam perutnya, tetapi langsung menjadi energi yang dia gunakan untuk terbang dari satu tempat ke tempat yang lain. Siapa yang menciptakan itu? Allah. Tidak ada yang bisa menciptakan lalat. Jangankan menciptakan lalat, kata Allah, mengambil sesuatu yang diambil oleh lalat saja kita tidak bisa, apalagi hendak menciptakan lalat. Kecil memang, tapi di dalamnya terdapat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat yang lain surat An-Nahl ayat 20 Allah berfirman, "Walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun." Dan apa-apa yang diseru selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yakhluquna syai'an, mereka tidak bisa menciptakan apapun. Wahum yukhlaqun, bahkan sebaliknya mereka lah yang diciptakan. Mereka tidak bisa menciptakan, malah mereka yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat An-Nahl ayat 17 Allah berfirman, "Afaman yakhluqu kamal la yakhluq?" Apakah yang mencipta itu sama dengan yang tidak mencipta? Afala tadhakkarun, apakah kalian tidak mau mengingat, ya, bagaimana kalian samakan antara sang pencipta dengan makhluk lemah yang tidak bisa mencipta apapun. Ini Masya Allah ya, Al-Quran datang untuk membangkitkan logika kita, logika berpikir kita, ya. Oleh karenanya tidak ada agama yang logis seperti bagaimana Allah dalam Al-Quran menjelaskan hujjahnya, ya, hujjah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hujjah yang yatamasya ma'al fitr, sejalan dengan fitrah manusia, dengan akal manusia. Wa ma hadza at-tahaddi al-mutakarrir lam yada ahadun annahu khalaqa syai'an, ya, dan dengan tantangan yang berulang-ulang di dalam Al-Qur'an, tidak ada seorang pun sekali lagi yang bisa menjawab tantangan ini ma'asyiral muslimin. Maka kalau tidak ada yang bisa menjawab tantangan ini, maka jelaslah bahwasanya Allah khaliqu kulli syai', Allah lah pencipta segala sesuatu. Ini yang pertama. Ya, jadi di antara metode Al-Qur'an di dalam menetapkan adanya Allah adalah bagaimana bahwa al-hadis la budda minal muhdits. Bahwa sesuatu yang terjadi ya haruslah ada yang melakukannya. Ya. Kaki, telapak kaki ada kakinya. Tidak mungkin telapak kaki tanpa ada apa namanya kaki yang menginjaknya. Ya, itu sudah apa namanya sudah menjadi sesuatu yang maklum. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, metode Al-Qur'an di dalam menetapkan adanya Allah Subhanahu wa taala adalah intizamu amril alami kullihi wa ihkamuhu. Intizamu amril alami kullihi wa ihkamuhu. Yaitu keteraturan kondisi alam semesta dan keserasian yang ada di dalamnya. Masya Allah ya. Jadi kalau kita biasa melihat fenomena atau video-video yang menunjukkan apa keteraturan alam semesta ini luar biasa. Jadi alam semesta ini teratur sekali. Ya teratur. Gak boleh kita rusak ekosistem aturan yang memang sudah digariskan oleh Allah. Ya banyak kita lihat video-video dulu ada seorang ya yang Masya Allah beliau banyak membuat video-video apa namanya yang menjelaskan tentang keajaiban alam semesta ini yang semuanya kembali kepada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dulu namanya Harun Yahya. Hanya saja belakangan ini banyak masalah, beliau ditangkap di negaranya di Turki ya, Adnan Oktar. Nama aslinya Adnan Oktar. Atau biasa disebut dulu di videonya biasa disebut dengan Harun Yahya. Membuat video tentang keajaiban serangga, tentang keajaiban penguin, tentang keajaiban ikan apa namanya itu, ikan salmon dan lain sebagainya. Luar biasa sekali. Bahwa semuanya yajri bintizamin. Semuanya berjalan dengan intizam, dengan pengaturan yang sempurna, dengan interaksi yang begitu luar biasa antara satu makhluk dengan yang lainnya. Itu pun dalil. Karena sesuatu yang kebetulan itu enggak akan sempurna. Mereka bilang bahwa alam semesta ini kebetulan, buktinya apa? Buktinya kata mereka, kalau kera, hewan kera, orang hutan, kita berikan apa namanya mesin ketik. Begitu. Ketika dia terus-menerus mengetik akan sampai kepada kondisi di mana ada kalimat yang tersusun. Ada kalimat yang kita katakan alam semesta tidak sesederhana kalimat yang tidak sengaja tersusun oleh kera. Alam semesta ini luar biasa. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, nanti di kesempatan yang lain akan kita baca dalil yang beliau sampaikan. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah beberapa selingan berikut ini. Ayo ambil peluang bisnis dari jajanan populer aneka waffle bersama Maxindo, top quality brand dalam bidang mesin snack waffle. Dengan bentuk yang unik dan edible, mesin heart shape waffle tipe MKS HSW01 Maxindo, Anda dapat membuat jajanan waffle unik berbentuk hati yang pastinya disukai oleh banyak kalangan. Dengan aneka fitur dan keunggulan, mesin dilengkapi dengan termostat pengatur suhu dan fitur timer. Bodi mesin dari bahan stainless steel berkualitas, yang tentunya sangat awet dan higienis, sesuai standar food safety internasional. Pen pemanggang di bagian atas dan bawah dari bahan teflon anti lengket, membuat waffle yang matang dengan bentuk sempurna dan pastinya memiliki tekstur yang crunchy. Model yang ringkas, mudah untuk dipindahkan, serta ideal untuk semua konsep usaha. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin serutan es salju ala Taiwan. Mesin serutan es salju tipe MKS Ice 28.

Tapi keteraturan yang kita saksikan di alam semesta ini menunjukkan bahwa Allah itu ilahun wahidun. Karena kalau tidak satu, kacau semua. Makanya di Al-Quran dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, mattakhadallahu min walad wa ma kana ma'ahu min ilah. Allah tidak memiliki anak dan tidak ada ilah bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Idzal ladhaba kullu ilahin bima khalaq wa la'ala ba'duhum 'ala ba'd. Kalau ada dua ilah tentunya kacau. Setiap ilah ingin ketentuannya sendiri dan satu dengan yang lainnya akan berusaha mengalahkan ilah yang lain, dan itu tidak ada. Allah lah yang maha tinggi, Allah lah yang maha kuat, sehingga alam semesta ini berjalan dengan begitu teratur, dengan keteraturan yang begitu luar biasa. Ada penelpon yang masuk sebelum kita lanjutkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Dari Ibu siapa, di mana? Hamba Allah di Bengkulu Ustaz. Silakan Ibu. Ya, yang pertama mengenai kerusuhan kemarin ya Ustaz ya. Apakah ada korelasinya antara syariat kurban sama akekoh begitu? Kalau kita yang kita ketahui kan kalau kurban bisa nih diganti unta, kuda pada mata sahabat dan Rasulullah. Apakah akikah itu juga bisa diganti hewan yang sejenisnya? Itu yang pertama. Yang kedua mengenai amalan-amalan apa Ustaz? Kalau laki-laki kan haji fakir bisa Jumat nih 40 terus menurut atau rutin tidak terputus. Tapi kalau kaum ibu, kaum wanita, amalan apa saja yang ada, mungkin ada hadisnya atau gimana, amalan yang seimbang lah dengan laki-laki untuk bisa laksana haji namun belum mampu. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pertanyaan korelasi antara kurban dengan akikah, apakah di dalam akikah disamakan dengan hukum kurban? Boleh satu ekor sapi untuk 7 orang bayi? Sudah kita jawab kemarin, hukum asalnya tidak boleh. Itu tidak pernah kita dengar dari Rasul, para sahabat dan ulama salaf bahwa 7 orang bayi ya di akikah dengan satu ekor sapi. Ibadah yang telah ditentukan jenisnya, kadarnya, yang tidak boleh kita ubah-ubah. Rasul telah menentukan kadarnya, bayi laki-laki 2 ekor, boleh 1 ekor kalau tidak mampu. Bayi perempuan minimal 1 ekor di akikah di hari yang ke-7 atau hari 14 atau hari ke-21 atau di waktu yang memang Allah berikan kita ke lapangan ya akikah. Dan di hari ke-7 selain di akikah dipotong rambutnya, lalu ditimbang senilai, lalu diuangkan senilai nilai gram. Misalnya rambutnya ada 4 gram, dibelikan 4 gram emas, 4 gram perak, lalu disedekahkan uangnya, lalu dinamakan dengan nama-nama yang baik seperti Abdullah, Abdurrahman, Muhammad dan lain sebagainya. Ya, jadi hukum asalnya tidak. Itu yang saya ketahui selama ini. Hukum asalnya kurban memiliki hukum, definisi, baik dari sisi waktu, dari sisi jenis hewan yang boleh disembelih, begitupun akikah memiliki jenis, kadar hewan dan lain sebagainya. Ada kesamaan tetapi ada juga perbedaan ya. Adapun yang boleh satu ekor sapi untuk 7 orang itu hanya dalam masalah kurban. Adapun dalam masalah akikah hukum asalnya yaitu dengan 1 ekor kambing apabila perempuan, 2 ekor kambing apabila laki-laki. Lalu amalan apa yang bisa kita lakukan agar kita bisa mendapatkan pahala ibadah haji? Memperbanyak amalan di bulan Zulhijjah, khususnya adalah puasa, puasa tanggal 9 Zulhijjah atau kita kenal dengan puasa Arafah. Itu adalah ibadah yang jangan kita tinggalkan. Lalu bagaimana Ustaz, sedangkan laki-laki bisa misalnya itikaf di masjid lalu ba'da subuh dia sholat 2 rakaat, dia mendapatkan pahala haji dan umrah. Perempuan tidak masalah, jika mau datang silakan saja. Tetapi inilah rahmat Allah bagi perempuan, bahwa perempuan itu lebih sederhana. Artinya Allah tidak memberikan beban yang berat bagi perempuan, lebih mudah disebutkan memasuki jannah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mar'ata," kata beliau, "sesungguhnya wanita itu idza shallat khamsaha," kalau dia jaga sholat 5 waktu, wasomat syahroha, dan dia berpuasa di bulan di mana dia harus berpuasa, wa hafizat farjaha, lalu dia jaga kesuciannya, dia jaga kemaluannya, wa ata'at zaujaha, dan dia taati suaminya. Qila laha udkhulil jannata min ayyi babin syi'ti, akan dikatakan kelak pada hari kiamat, wahai perempuan, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana saja yang kau inginkan. Dan itu rahmat Allah bagi perempuan. Artinya perempuan tidak memiliki beban yang berat seperti laki-laki, harus berjihad fi sabilillah, harus mencari nafkah dan lainnya. Ini adalah takhfifan, wa ini adalah keringanan yang Allah berikan kepada perempuan, dan ini bagian dari rahman dan rahimnya Allah bagi perempuan. Allah alam bissawab. Ada Bapak Rahmat di Medan, kita coba angkat. Assalamualaikum. Hey, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan Pak. Oh ini Pak, masalah asmaul sifat ini ya. Kita kan punya majelis taklim di kampung. Di majelis ini yang dibicarakan itu sifat 20. Nah, jadi saya kan sering melihat TV-TV dakwah ini kan. Jadi yang saya tangkap itu sifat yang dibicarakan di TV-TV dakwah ini sama yang di majelis taklim ini bertolak belakang. Baik. Nah, jadi kan di sifat 20 itu banyak yang enggak ada di asmaul sifat kan. Apakah saya salah apabila saya menuntut ilmu melalui majelis melalui media televisi ini aja? Karena saya merasa berlawanan itu akidah yang saya pelajari sama yang di majelis taklim ini kan. Baik. Sementara kita perlu ilmu kan. Betul. Nah, jadi pertanyaan berikutnya, apakah memang sifat 20 itu sudah sesuai dengan akidah ahli sunnah wal jamaah? Nah, bagaimana yang benar itu Ustaz ya, tolong nasihatnya. Terus apakah saya berdosa apabila saya tidak masuk lagi ke majelis taklim itu? Iya. Baik, Pak, itu saja. Baik. Baik, di dalam pembahasan akidah ada cabang apa? Ada bagian dari pembahasan tauhid, yaitu pembahasan asma wa sifat. Asma adalah jamak daripada ismun, artinya nama-nama. Sifat jamak daripada sifah, yang artinya sifat. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha, kata Allah. Sesungguhnya Allah adalah memiliki asmaul husna, nama-nama yang indah. Fad'uhu biha. Ya, dalam riwayat bahwa inna lillahi tis'atun wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, siapa yang menghafalnya maka dia akan masuk surga. Yang dimaksud dengan menghafal di sini adalah memahami dan mengamalkan maknanya, kata para ulama, serta menghafalkannya. Lalu bagaimana di masyarakat ada akidah yang dikenal dengan akidah sifat 20? Akidah ini sebenarnya ma'asiral muslimin adalah akidah yang dinisbatkan kepada Asy-Syaikh Abu'l-Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Beliau adalah seorang ulama, sekitar 40 tahun beliau berguru dan juga memiliki pemahaman Mu'tazilah. Mu'tazilah. Apa itu Mu'tazilah? Satu pemahaman yang mengatakan bahwa Allah itu memiliki nama tetapi sifatnya dikosongkan. Artinya mereka menetapkan nama tapi menafikan sifat. Menetapkan nama, namanya Ar-Rahman, Ar-Rahim, sampai Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min sampai akhir, tetapi mereka menafikan sifat. Itu orang-orang Mu'tazilah. Ya. Apa alasan mereka menafikan sifat? Karena khawatir tashbih, menyamakan Allah dengan makhluk. Padahal Allah laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak ada yang semisal dengannya sama sekali. Nah, beliau Abu Hasan Al-Asy'ari belajar kepada ayah angkatnya Abu Ali Al-Juba'i, ya, yang merupakan salah satu pembesar di mazhab Mu'tazilah, sehingga beliau menjadi orang yang hebat dalam mazhab ini. Di kemudian hari beliau bersinggungan dengan mazhab Ahlu Sunnah wal Jamaah, yaitu mazhabnya Salafus Saleh, para sahabat yang saat itu dibawa oleh Imam Ahmad bin Hanbal, sehingga beliau apa namanya, banyak terpengaruh dengan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Di tahapan yang kedua, mohon maaf, beliau berkenalan dengan Muhammad bin Kulab namanya, atau yang biasa dikenal dengan Kulabiyah, di mana Muhammad bin Kulab ini memiliki pemahaman tidak se-ekstrim Mu'tazilah yang menafikan semua jenis sifat. Mu'tazilah menafikan semua sifat, tetapi Kulabiyah ini hanya menafikan sebagian dan menetapkan sebagian. Yang ditetapkan itulah yang sifat yang tujuh atau sifat yang 20. Ada namanya Asy'ariyah Maturidiyah, Muhammad Al-Maturidi, Al-Maturidiyah dengan Al-Asy'ariyah atau Al-Asy'ariyah. Ya. Di kemudian hari, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari disebutkan bahwa beliau memiliki tahapan yang ketiga dalam perjalanan hidupnya, yaitu beliau mengambil pemahaman Imam Ahmad di dalam permasalahan asma wa sifat. Bagaimana Imam Ahmad memahami asma wa sifat? Imam Ahmad menukil pendapat para ulama salaf. Ulama salaf itu ulama dari kalangan para sahabat, ya, tabi'in tabi'ut tabi'in, bahwasanya di dalam perkara asma wa sifat kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya dan ditetapkan oleh Rasul untuk Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi lagi, pemahaman salaf, pemahaman para sahabat di dalam asma wa sifat menetapkan apa? Menetapkan nama-nama dan sifat-sifat yang ditetapkan. Menetapkan nama-nama dan sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah atas dirinya dan yang ditetapkan oleh Rasul untuk Allah. Artinya Rasul mengabarkan tentang sifat Allah begini dan begini-begini. Itu yang pertama. Yang kedua, Ahlu Sunnah wal Jamaah dalam pengertian akidah salaf menafikan, meniadakan nama-nama dan sifat-sifat yang dinafikan oleh Allah dan Rasulnya. Dinafikan oleh Allah dan Rasulnya. Artinya Ahlu Sunnah di dalam menetapkan nama dan sifat, patokan mereka dalil. Dan di dalam menafikan nama dan sifat, patokan mereka apa? Dalil. Artinya di dalam menetapkan harus ada dalil, di dalam menafikan harus ada dalil. Artinya sesuai dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Sesuai dengan, misalnya kalau menetapkan Allah itu apa? Wallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun, akhir surat Al-Hasyr. Ini namanya penetapan. Ada penafian, contohnya penafian apa? Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak melahirkan dan tidak beranak dan tidak diperanakkan. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum, Allah itu tidak mengantuk dan tidak tidur. Artinya apa yang Allah tetapkan, kita tetapkan. Gak boleh kita acak-acak. Allah menetapkan misalnya ada 99 yang kita hafal, kita tetapkan bahwa nama mengandung sifat. Nama mengandung sifat. Tapi sifat belum tentu jadi nama. Nah, ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pemahaman para salaf. Bahwa nama pasti mengandung makna, dan maknanya ini disebut dengan sifat bagi nama tersebut, bagi Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman sifatnya rahmah. Ya. Ar-Rahim sifatnya rahim, rahmah. Ya, dan begitu seterusnya. Ya. Kalau kita lihat akidah Asy'ariyah itu dibatasi sifat itu hanya 20. Coba kita bayangkan, nama 99, sifat 20. Lalu sisanya 79, apakah dia mujarradul asma? Apakah dia nama-nama yang kosong dari makna atau bagaimana? Ya. Lalu ketika kita tanya, kenapa sifat hanya 20? Karena mereka beralasan secara akal. Kalau yang lainnya kita ambil darinya sifat, maka kita telah menyamakan Allah dengan makhluk. Kita katakan tidak. Misalnya dalam sifat yang 20, ada sifat mendengar dan melihat. Bukankah Allah berfirman dalam surat Al-Insan, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Kami telah menciptakan manusia dari air mani yang memancar, kami jadikan mereka sami'an basira. kita tanya kepada saudara kita yang menetapkan sifat 20. Kalian, apakah kalian menetapkan Allah itu Sami'an Basira? Mereka katakan iya. Itu dalam sifat 20 disebut Sami'an Basira. Kita katakan Anda telah menyamakan Allah dengan makhluk. Karena di surat Al-Insan, Allah menyebut bahwa manusia itu Sami'an Basira. Maka mereka akan berkata, Sami'nya Allah sempurna, Basirnya Allah sempurna. Maka begitu pun kita katakan, ya, istiwanya Allah sempurna misalnya, atau rahmannya Allah sempurna, rahimnya Allah sempurna, turunnya Allah sempurna, tingginya Allah sempurna, sama seperti itu. Saya ada wujudnya, saya terlihat ada wujudnya, dan Allah disifati Allah wujud, Allah itu ada. Berarti Anda telah mensamakan manusia dengan Allah? Tidak, kata mereka. Kenapa tidak? Karena wujudnya Allah sempurna, wujudnya manusia tidak sempurna. Ya sama, dalam semua nama-nama dan sifat ya begitu aturannya. Lalu kenapa cuma dibatasi misalnya 20 atau 7 sifat saja? Walaupun ini memang khilaf yang qadim, khilaf yang sudah lama sekali. Ya khilaf yang sudah lama sekali. Oleh karenanya hendaknya kita mendiskusikan ini dengan cara yang baik, dengan cara yang ilmiah. Ya. Apakah boleh mencukupkan dengan apa yang ada di TV? Kalau mencukupkan dalam arti enggak akan nuntut ilmu kecuali dari TV, ya jangan. Ya tapi kalau bolehkah saya mengambil ilmu dari ustadz-ustadz di televisi, apa salahnya? Enggak ada masalah. Selama diukur kesesuaiannya dengan Al-Quran dan Sunnah. Sesuai dengan Quran Sunnah, sesuai dengan ijma', tidak bertentangan dengan pemahaman para sahabat, para khulafaur rasyidin, para imam-imam yang saleh seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, enggak ada masalah kita ambil pendapatnya. Artinya enggak semua yang datang dari TV juga bisa kita ambil. Ya entah yang datang dari TV itu terkadang malah menyimpang, bisa saja. Ya artinya bukan patokan kita TV atau bukan TV. Ya patokan kita adalah bagaimana kita mengambil ilmu ya yang sesuai dengan Al-Qur'an, sesuai dengan As-Sunnah, sesuai dengan tidak menyelisihi ijma'nya para sahabat, ya, dan juga kita mengambil ilmu yang diyakini oleh para imam yang saleh, para imam-imam yang mulia seperti imam-imam mazhab, imam-imam ahlul hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, ya, Imam Ahmad, Imam An-Nasa'i, Imam At-Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah, dan lain sebagainya, Al-Baihaqi dan lain sebagainya. Artinya silahkan ambil ilmu dari TV, ya, dan cari juga ilmu dari tempat-tempat yang lain, dan kebenaran itu diukur dengan dalil, ya, kebenaran itu diukur dengan sesuai atau tidaknya pendapatnya dengan pendapat para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ya, karena memang Allah jadikan akidah mereka sebagai ukuran. Allah berfirman dalam Al-Quran, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. Kalau kalian beriman sebagaimana keimanan mereka, yaitu para sahabat, فَقَدْ اِهْتَدَوْا. Sungguh kalian telah mendapatkan petunjuk. وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَهُمْ فِي شِقَقْ. Kalau kalian berpaling, sungguh kalian berada dalam penyimpangan. Maka ini harus kita bahas sebenarnya lebih luas lagi, bagaimana para sahabat memahami asma wa sifat. Dan sudah kita singgung beberapa kali di kesempatan yang lalu. Ada pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan tentang dua hal. Yang pertama, hukum meninggalkan salah satu rukun wudu, membasuh muka, karena tidak sengaja. Apakah wudunya sah atau tidak? Jika tidak sah, apakah harus mengulang keduanya? Allahu bissawab. Ya, hukum asalnya rukun itu adalah sesuatu yang apabila ditinggalkan menjadikan satu ibadah tidak sah. Ya, menjadikan satu ibadah tidak sah. Rasulullah SAW bersabda, la yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Tidak sah salat salah seorang dari kalian apabila dia berwudu, apabila dia hadas sampai dia berwudu. Ada seorang sahabat yang dia berwudu, kemudian Rasul melihat ada satu bagian dari tumitnya yang belum terkena air, maka Rasulullah memerintahkannya untuk mengulang wudu. Beliau memerintahkannya untuk mengulang wudu, dan beliau bersabda, wailun lil aqabi minan nar, celakalah lutut yang tidak terkena air wudu. Ya, karena akan menjadikan salat kita tidak sah. Bagaimana kita salat dalam kondisi wudu kita tidak sah? Maka hukum asalnya, Allah lebih sah, yang saya ketahui diulang. kalau memang kita memastikan kita tidak melakukan satu bagian dari rukun wudu. Allah alam bissawab. Yang kedua, tentang sholat istikharah, apakah boleh menggabungkan niat dengan sholat sunnah yang lainnya? Tidak masalah. Misalnya kita sholat tahajud, kemudian setelah itu kita berdoa dengan doa istikharah, tidak masalah. Atau kita sholat duha, lalu setelah sholat duha kita berdoa dengan doa sholat istikharah, tidak masalah. Ya, itu tidak dilarang. Ya, artinya boleh kita secara khusus sholat dua rakaat, tetapi di waktu-waktu yang tidak terlarang, sholat mutlak misalnya ba'dal maghrib atau ba'dal zuhur kita sholat, lalu kita istikharah meminta petunjuk dari Allah, tidak masalah. Atau misalnya setelah kita sholat sholat malam, sholat witir, kita berdoa minta petunjuk pun tidak masalah. Artinya tidak ada ketentuan khusus yang harus kita kerjakan. Allah alam bisawab ma'asirah muslimin. Ini yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita taufik, keikhlasan dan keistiqomahan dalam menuntut ilmu. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.